Renyupa lapa, tembang yang kedua yuk, monggo. Salah satu request dari anak-anak semuanya, spesial buat Mas Agi. Kita goyang lagi yuk. bersamamu. Tapi mengapakah kini engkau pergi lari bersama dengan cintanya. Aku tanamkan kesucian, tapi kau balas kesucian.